musim, mentari terbit dan tenggelam, dan aku di sini memandang pada potretmu. Kembali jiwaku terluka. Bisu, tak ada air mata mengalir. Kenangan bersamamu datang setiap malam, menikam kalbuku dalam sepi. Menikam kalbuku dalam sepi.